Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala ta'ala, fadallahuma bighurur, falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu syaitan membujuk rayu Adam dan Hawa dengan tipu daya. Kemudian tatkala Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut, nampaklah pada keduanya aurat keduanya, dan keduanya pun mulai menutupi aurat keduanya dengan dedaunan surga. Dan Rab keduanya pun menyeru keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua? Laqad adraka Adamu wa zawjuhu annahuma akhta'a wa khalafa nahya rabbihima. Sungguh Adam dan istrinya telah menyadari bahwasanya keduanya telah melakukan kesalahan, dan bahwa keduanya telah menyelisihi larangan Rabb mereka. Wan khida'uhuma bi asaliba wa makri hadzal aduwil ladudi alladhi hadzarahum Allahu minhu. Dan ketertipuan keduanya disebabkan cara-cara dan makar musuh yang sangat keras permusuhannya ini, yaitu syaitan, yang Allah Ta'ala telah memperingatkan keduanya dari musuh tersebut. Fanadima wattajaha ila rabbihima ya'tarifani bi khata'ihima wa yatlubani minhul maghfirata warrahmata. Maka Adam dan Hawa pun menyesal, dan keduanya menghadapkan diri kepada Rabb mereka seraya mengakui dosa mereka dan meminta dari Allah Ta'ala ampunan dan rahmah. Faqala, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Fataba 'alaihima rabbuhuma, maka Rabb keduanya pun mengampuni mereka, menerima taubat mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba 'alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka Adam mengambil beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu Rabb-nya menerima taubatnya. Sesungguhnya ia, yaitu Allah Ta'ala, maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, thumma jatabahu rabbuhu fataba 'alayhi wa hada. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian Rabb-nya pun memilihnya, yaitu memilih Adam alaihi salam, lalu menerima taubatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Qala bita minhuma jami'a, ba'dukum li ba'din adu, fa imma ya'tiyannakum bin hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, turunlah kalian berdua seluruhnya dari surga, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan mengatakan, wahai Rabbku, Mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal sungguh dahulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Maka demikianlah pada hari ini engkau dilupakan. Kada syaitanu Adama liukhrijahu minal jannati kadzalika huwa yakidu bani adama liyakunu min ashabis sa'iri illa ibadallahil mukhlasina. Syaitan berbuat tipu daya kepada Adam untuk mengeluarkannya dari surga. Demikian pula syaitan berbuat tipu daya kepada anak keturunan Adam agar mereka termasuk di antara penghuni neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Waqad hadzarallahu bani adama min kaidi syaitani wa fitnatihi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memperingatkan anak keturunan Adam dari tipu daya syaitan dan fitnahnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai bani Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kalian sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Syaitan menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Sungguh syaitan melihat kalian, dia dan para pengikutnya, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Fa'ala al-mu'minina hizbillahi an yahdharu min kaidish syaitani wa fitnatihi wa igra'ihi wal ya'tasimu billahi وَلْيَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. maka wajib bagi orang-orang yang beriman, golongan Allah Ta'ala, untuk mewaspadai tipu daya syaitan, fitnahnya dan hasutannya. Dan hendaklah orang-orang yang beriman berpegang teguh kepada Allah dan berpegang teguh dengan tali agama Allah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya syaitan tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang berloyalitas kepadanya dan atas orang-orang yang berbuat syirik. Nas'alullaha an yuthabbitana ala dinihi wa an yatawaffana muslimina. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mengokohkan kita di atas agamanya dan agar mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Wahuna su'alun, dan di sini ada pertanyaan. Ma hiyal jannatul lati kana fiha Adamu wa Hawwa'u wa uhbita minha ilal ardi. Apa surga yang dahulu Adam dan Hawa ada padanya dan yang keduanya diturunkan dari surga tersebut ke bumi? Al-jawabu, jawabannya, nususul Qur'ani was sunnati tadullu ala annaha al-jannatu allati a'addaha Allahu lil muttaqina wa hiya fis samai. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwasanya surga tersebut adalah surga yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan surga tersebut berada di atas langit. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu syaitan pun menggelincirkan mereka dari surga, lalu mengeluarkan mereka dari kenikmatan yang sebelumnya mereka ada padanya. Dan kami berkata, turunlah, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. dan kalian di bumi mendapatkan tempat menetap dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Falhubutu kana minal jannati allati hiya fis samai fil uluwi ilal ardi allati hiya fil asfali. Maka turunnya Adam dan Hawa dari surga yang berada di atas langit, berada di ketinggian, menuju ke bumi yang berada di bawah. Thummal istiqraru wal mata'u fiha ila hinin ilang kidai ajali adama wa zurriyatihi. Kemudian menetap dan bersenang-senang di bumi sampai waktu tertentu, sampai berakhirnya ajal Adam dan anak keturunannya. Wal ayatul lati dhukira fiha hubutu Adama ilal ardi tuakkidu ma fi hadhil ayati. Dan ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya turunnya Adam ke bumi menguatkan apa yang ada di dalam ayat ini. Wa ma'a hadha fal mu'tazilatu wal qadariyatu yukhalifuna hadhihi nususa. Dan berdasarkan hal ini, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Qadariyah menyelisihi dalil-dalil ini. Wa yaz'umuna annal jannata allati uhbita minha ilal ardi hiya fil ardi fi 'adlin. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah menyangka bahwasanya surga yang Adam diturunkan darinya ke bumi berada di bumi, yaitu berada di Aden, di Yaman. Wala yustagrabu hadzal qawli min qaumin yunkiruna Allaha wa annahu fis samai 'alal 'arsyi istawa. Dan tidak heran pendapat ini muncul dari suatu kaum yang mengingkari Allah Ta'ala dan mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit, beristiwa di atas arsy. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu ويرضى. تفضلوا وبارك الله فيكم.